Ku ingat waktu malam minggu, ku oleskan krim di rambut, ku semprotkan parfum di baju, ku oleskan deodoran di ketiakku. Dengan kemeja lengkap dasi, dengan celana distrika rapi, dengan sepatu kulit mengkilat, aku pergi buat apel padamu. Tiga kali ku ketuk pintu dan setengah berteriak, aku ucapkan assalamualaikum. Tapi yang muncul bukan kau, malah bapakmu yang tolol, yang dengan sinis menjawab waalaikumsalam. Setelah masuk aku duduk, lantas bapakmu ngomong bahwa kau tidak ada di rumah, lagi nonton pertunjukan lenong. Setelah mendengar demikian, aku segera pamit pulang, sebab ku pikir percuma saja, tapi bapakmu menahanku, menyuruh menunggu. Jarum panjang di jam dinding menunjuk angka 11, yang pendek hampir menunjuk 9. Lantas bapakmu mengajakku pindah ke ruangan tengah, tempat keluargamu kumpul nonton TV. Dengan baju yang rapi, dengan tubuh yang wangi, maksud hati hendak apel padamu monyong. Tapi yang aku dapati, malah bapakmu yang konyol, yang lantas ngajak aku nonton TV. Nonton Dunia Dalam Berita, kabar tentang yang lahir kembar 9, juling semua. Dari rumah sudah rapi dandan, boro-boro bisa jumpa kamu. Aku atau kamu yang goblok, malam minggu kok gak pernah berkesan. Dulu kamu pernah janji akan setia menanti, biarpun aku apel ngaret, kamu akan selalu sambut dengan senyum. Tapi buktinya sekarang boro-boro mau nunggu, dasar kamu perawan tukang ngibul. Sudah tahu malam minggu, malah pergi nonton lenong, oh terlalu. Goblok, tolol, bego, dungu, genit, tengil, monyong. Monyong kamu.